Mitra bisnis, Kompas menulis, Kementerian Keuangan ragu memberikan anggaran besar ke Kementerian Perhubungan karena tidak adanya visi transportasi yang jelas. Sementara Kementerian Perhubungan mengklaim memiliki sederet prestasi di bidang transportasi yang diantaranya dibolehkannya beberapa maskapai penerbangan swasta terbang ke Eropa. Di sisi lain, banyak masyarakat yang tidak puas dengan kenyamanan dan keamanan transportasi di Indonesia. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan pengamat transportasi ITB, Harun Al-Rashid. Pak Harun, apa komentar Anda? Kalau saya pikir, yang pasti tugas pemerintah, apalagi kementerian itu kan pelayanan ya, kepada masyarakat. Kalau kita bicara pelayanan, ya pertama keselamatan. Kan gitu ya, keselamatan. Jadi yang berbau kepentingan publik itu, ya keselamatan. Itu utama, begitu. Jadi saya pikir, kalau kita bicara keselamatan transportasi, saya pikir nggak usah kita bahas lah ya. Masih banyak yang harus kita lakukan. Dan ini khususnya kereta api dan jalan raya, ya apalagi di jalan ini korban-korban sepeda motor bergelimpangan terus, gitu kan. Jadi saya pikir nggak perlu didebat rasanya ya, kita harus harus ya akal sehat aja lah ya. Jadi kalau bicara pelayanan itu. Bagaimana dengan investasi yang telah dilakukan? Coba aja ditunjuk apa yang sudah dibangun 10 tahun terakhir ya. Jadi memang relatif ya, kalau bilang nol besar ya enggak ya, tapi ya minim lah ya, minim, enggak ada, belum selesai. Jadi Bandara Kuala Namu proyek besar itu udah 4 triliun belum jadi sampai sekarang. Apalagi yang dibangun oleh Departemen Perhubungan, nggak ada ya. Itu kecuali pelihara-pelihara aja. Jadi ya dari sisi pelayanan juga masih belum ini. Dari sisi pembangunan, banyak tender-tender juga ya diulang-ulang sampai 3 kali gitu ya. Saya pikir ya ada kesalahan mendasar begitu dalam manage ini. Mungkin kebijakannya juga salah ya. Kalau angkutan laut bagaimana? Kalau bicara angkutan laut atau juga pemberdayaan angkutan laut, ini kan juga udah cerita, kita bahas lah, cerita kuno ya. Jadi saya pikir sangat, ya ada pergerakan perubahan, kebaikan, cuman saya pikir masih jauh dari harapan lah. Dari dulu kita udah buat impres, perpres untuk pemberdayaan angkutan laut. Silakan aja diperiksa 1, 2, 3 daftar yang mau kita capai. Udah belum gitu, karena sifatnya ya ini sangat lintas sektor sehingga belum tentu patuh semua kan, padahal bosnya kan presiden, itu namanya impres kan, instruksi kepada menteri ya gitu. Jadi banyak perpres impres kita juga nggak jalan, jadi saya pikir ada kesalahan manajemen kenapa itu. Demikian Harun Al-Rashid, saya Kiki Wijaya.